depan selalu meraih tanganku. Tapi aku terkilah padamu. Mungkin matamu tak selalu mampu untuk menatap mataku. Tapi aku terpana cintamu. Stanamusic.com. Jiwaku tak pernah ragu, tebar kata indah untukmu lewat syair lagu ini hanya untukmu. Selalu meraih tanganku, tapi aku tergila padamu. Mungkin matamu tak selalu mampu untuk menatap mataku, tapi aku terpana cintamu. Jiwaku tak syair lagu ini hanya untukmu. Stanamusic.com. Selalu meraih tanganku, dirimu penakluk hatiku.